Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram lil Hafid Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan at-tarhib min masawi'il akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat, dua perilaku yang tidak akan terkumpul keduanya, tidak akan berkumpul keduanya pada diri seorang mu'min. Apa dua sifat tersebut yang tidak akan berkumpul pada diri seorang mu'min? Al-bukhlu wa su'ul khuluq, bakhil, sifat kikir, pelit, wa su'ul khuluq, dan akhlak yang jelek. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam sunannya. Namun dikatakan di sini oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi sanadihi dha'fun, dalam sanadnya ada kelemahan, yaitu perawi, ada perawi na'am yang lemah ya dalam hadis ini, yaitu perawi yang bernama Shadaqah Ibnu Musa Ad-Daqiqi. Dalam hadis ini ada perawi yang bernama Shadaqah Ibnu Musa Ad-Daqiqi dan dia dhaifun dalam periwayatan hadis. Dan hadis ini telah dilemahkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'ifah. Naam. Namun di sana terdapat hadis-hadis yang lain yang sahih, bahkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya sifat bakhil adalah sifat yang tercela. Demikian pula akhlak yang jelek juga termasuk sifat yang tercela. Banyak dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan tentang hal ini. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Penulis mendatangkan riwayat ini untuk menunjukkan bahwa di antara sifat-sifat yang tercela adalah sifat bakhil dan sayyi'ul khuluq, sifat kikir dan jeleknya akhlak. Dan seorang mukmin hendaknya menjauh dari dua sifat yang tercela ini, sifat bakhil dan akhlak yang jelek. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala riwayat yang lain, marwahu al-Baihaqi marfu'an, itu riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam al-Baihaqi secara marfu' dengan lafaz ayyul a'mali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Qala as-sabr was-samahatu wa husnul khuluq. Beliau menjawab, sabar dan pemaaf dan akhlak yang baik. Juga dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr marfu'an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Dailami rahimahullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuluqani yuhibbuhumullah wa khuluqani yubghiduhumullah. Ada dua sifat yang Allah cintai dan ada dua sifat yang Allah benci. Fa ammal ladzani yuhibbuhum Allah, adapun dua sifat yang Allah cintai, fa husnul khuluq was saha, adalah akhlak yang baik dan saha, dermawan, lawannya bakhil. Ini dua sifat yang Allah cintai. Husnul khuluq was-sakha, akhlak yang baik dan juga dermawan. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain. Yang menunjukkan bahwasannya sifat bakhil adalah sifat yang tercela. Demikian pula akhlak yang jelek juga adalah sifat yang tercela. Kita langsung pada faidah-faidah yang bisa kita ambil dari riwayat di atas. Ma yu'khadhu minal hadis al-ula, faedah yang pertama, al-hadithu syarifu yadullu ala anna al-mu'mina la yajma' hataini al-khoslataini al-dhamimatain. Hadis yang mulia di atas menunjukkan bahwasannya seorang mu'min itu tidak akan menggabungkan dua sifat yang tercela ini, wahuma al-bukhlu wa su'ul khuluq. Yang keduanya adalah sifat bakhil dan akhlak yang jelek. Seorang mukmin tidak akan menggabungkan dua sifat ini, tidak akan terkumpul padanya dua sifat ini, sifat bakhil dan akhlak yang jelek. Wa mafhumul hadis, mafhum hadis di atas, annahuma qad yajtami'ani fi man hurima ni'matul iman, bahwa kedua sifat ini kadang terkumpul pada orang yang diharamkan dari nikmat keimanan. Orang yang jauh dari keimanan atau terharamkan dari nikmat keimanan, ya, maka akan sangat mudah terkumpul dua sifat ini pada dirinya. Fa innahu qad yakunu fihi al-bukhlu wa su'ul khuluq ma'an. Maka pada orang yang dijauhkan dari nikmat keimanan, ya, terkumpul padanya sifat bakhil dan akhlak yang jelek secara bersamaan. Dua-duanya ada pada orang yang terharamkan dari sifat atau terharamkan dari nikmat keimanan. Li'annahu faqadal iman alladhi yanha sahibahu an sayyi'il akhlaq. Yang demikian karena tidak adanya keimanan. Yang keimanan itu melarang pelakunya dari akhlak yang jelek. Karena tidak adanya keimanan, maka dia akan mudah terjatuh ke dalam akhlak yang jelek. Kama ya'muruhu bil judi wal karam. Sebagaimana keimanan, dia akan memerintahkan kepada kedermawanan, dan juga sifat murah hati. Namun hadis di atas bukan berarti bahwasannya seorang mukmin yang memiliki dua sifat ini, atau seseorang yang memiliki dua sifat ini, bukan orang yang beriman, bukan. Seorang mukmin bisa saja dia terkumpul padanya dua sifat ini. Yang ini menunjukkan apa? Lemahnya keimanannya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Sebagaimana akidah al-sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan seorang akan bertambah kuat dengan melakukan ketaatan-ketaatan, ibadah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berakhlak dengan akhlak yang baik, dan lain sebagainya. Akan bertambah keimanan dengan ketaatan. Wayang kusubil maksiyah, dan keimanan akan berkurang, karena kemaksiatan dan kemaksiatan. Maka hendaklah seorang mukmin tidak memelihara sifat bakhil, tidak memelihara sayyul khuluq, akhlak yang jelek pada dirinya. Seorang mukmin dia selalu berusaha untuk menjauh, menghindar, membersihkan dirinya dari sifat bakhil, dan juga dari sifat sayyul khuluq, akhlak yang jelek. Kemudian as-saniyah, faedah yang kedua. Al-bukhlu, makna al-bukhlu yaitu bakhil, ahsan ma yu'arrif bihi, definisi yang paling bagus tentang definisi bakhil adalah bi annahu taqsir bin nafaqatil wajibat wa nafaqatil mustahabbat wa adami tawsi'ah 'ala al-ahli wal aulad wa taqsir fi birril jar wal qarib wad dha'if wa nahwi dhalik. Ini makna bakhil. Apa makna bakhil? Bakhil adalah taqsir bin nafaqatil wajibat. Lalai dalam menunaikan infak yang wajib, atau nafkah yang wajib, dan juga lalai dalam memberikan infak yang sunnah. Wa adami tawsi'ah alal ahli wal aulad, dan tidak memberikan tausiah terhadap keluarga dan anak-anak, tidak memberikan na'am kelonggaran berupa nafkah kepada keluarga atau istri dan anak-anaknya. Jadi nafkah yang diberikan kepada keluarga dan anak-anaknya, nafkah yang kurang. Nah, yang tidak sesuai dengan jumlah hartanya. Hartanya banyak, akan tetapi nafkah yang diberikan kepada keluarga dan anak-anaknya, sedikit. Nah, ada mentausiah. Wa taksir fi birril jar, demikian pula lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Enggak pernah memberi hadiah kepada tetangganya. Enggak pernah, misalkan memberikan sesuatu berupa makanan atau yang lainnya kepada tetangganya. Ini taksir. Alamat dia itu pelit. Wal qarib, demikian pula lalai dari berbuat baik kepada qarib, kerabatnya. Mungkin enggak pernah menziarahinya. Enggak pernah memberikan hadiah kepada qarib, kerabatnya, Wad dhaif, demikian pula lalai dalam berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah yang mestinya ditolong, dibantu, tetapi hanya dilirik sebelah mata, tidak ada perhatian. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Ini makna bukhl, kebakhilan, kekikiran. Tidak menunaikan nafkah yang wajib. Tidak mengeluarkan infak yang sunnah, sedekah yang wajib enggak dikeluarkan, sedekah yang sunnah enggak dikeluarkan, kemudian tidak ada tausiah kepada keluarga dan aulad, anak-anaknya, demikian pula lalai dalam berbuat baik kepada tetangga, karib kerabat, orang-orang yang lemah, dan seterusnya. Ini diantara makna-makna bakhil. Sifat-sifat yang menunjukkan kebakhilan, kekikiran. Yang mestinya seorang mukmin dia menunaikan infak yang wajib atau sedekah yang wajib. Demikian pula hendaklah seorang mukmin dia memperbanyak sedekah-sedekah yang sunnah. Demikian pula hendaklah seorang mukmin dia longgar terhadap keluarga dan anak-anaknya dalam hal nafkah. Berikan na'am kepada keluarga ataupun anak-anak, hal yang menyenangkan mereka. Karena kadang seorang na'am sangat bakhil dan kikir, untuk memberikan sesuatu kepada keluarga dan anak-anaknya sendiri. Kadang mungkin dengan tujuan ingin mendidiknya, mendidiknya di atas kezuhudan, atau mendidiknya untuk hemat, akan tetapi kadang kebablasan. Kadang ada orang tua yang dia sama sekali menahan hartanya dari anaknya atau keluarganya. Anak-anaknya kadang dia butuh untuk jajan misalkan ya. Nah, sifat anak-anak sebagaimana anak-anak yang lain pada jajan, ya, maka anak kita pun maunya jajan. Gitu. Demikian pula istri, ya, yang dimana perempuan itu memiliki sifat kekanak-kanakan. Ya. Nah, jadi perempuan itu memiliki sifat kekanak-kanakan. Ya, walaupun umurnya udah 60 tahun, ya, artinya butuh diayomi, butuh dibimbing, butuh diluruskan. Ya. Nah. Kadang minta ini, kadang minta itu. Ya. Nah. Ya biasa, keluarga juga kadang jajan, ya, pengen jajan ini, jajan itu, wajar. Kadang ada suami yang dia nah, menganggap ini sesuatu yang pemborosan. Ya. Kita harus hemat. Anaknya sama sekali gak dikasih uang jajan. Ya. Istrinya juga demikian. Ya. Gak diberi kesempatan untuk beli apa gitu. Ya. Snack, bakso atau yang semisalnya. Ya. Yang pada akhirnya menimbulkan sifat jelek yang lain yang ada pada anak. Ya. Jadi anaknya sama sekali gak diberikan uang jajan. Karena lihat teman-teman yang lain jajan, sedangkan dia tidak jajan, ya. Kemudian dia berusaha seorang anak ini untuk bisa jajan. Akhirnya imam mencuri uang orang tuanya, atau mencuri uang temannya. Ya. Maka hendaklah seorang suami atau kepala keluarga, ya, memiliki tausiah, ya, kelonggaran kepada keluarga ataupun anak-anak, ya, dalam batas-batas kewajaran, ya, dalam batas-batas kewajaran, ya. Anak-anak butuh jajan, ya, berikan. Nah, keluarga butuh naam beli ini atau itu yang merupakan kebutuhannya. Nah, selama di batas kewajaran, ya, silahkan, ya. Apalagi hal-hal yang demikian akan menambah harmonisnya rumah tangga, ya. Akan menambah rasa cinta anak kepada orang tuanya, ya. Nah, dan seterusnya. Nah. Demikian pula at-taqsir fi birril jar, lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Ya. Sesama tetangga, ya, gak pernah saling beri hadiah. Ya. Bahkan mungkin gak pernah saling menawarkan kebaikan. Ya. Butuh apa? Ya. Apa yang bisa dibantu? Ya. Lah. Hidup bertetangga, bersebelahan, seolah-olah hidup berjauhan. Ya. Hidup hanya satu sekat tembok saja, ya, seakan-akan jaraknya 100 kilometer. Ya. Nah, nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri, ya, cuek dengan tetangganya. Ya. Yang semestinya seorang muslim, seorang mukmin, ya, jauh dari sifat-sifat ini. Perhatikan tetangga. Tetangga memiliki hak yang besar. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu. Ya, bahkan karena Rasulullah SAW telah sering mendapatkan wasiat tentang tetangga. Agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai boleh menduga tetangga itu akan dapat warisan. Saking seringnya ada wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah. Maka perhatikan tetangga-tetangga kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil, kikir, ya, enggan berbuat baik kepada tetangga. Wal iyadu billah. Demikian pula kepada karib kerabat, ya. Dermawanlah kepada tetangga, dermawanlah kepada karib kerabat, dermawanlah kepada orang-orang yang lemah, dermawanlah kepada keluarga dan anak-anak, ya, dan seterusnya. Inilah sifat seorang mukmin. Nah. Kemudian faedah yang ketiga, jaa zamul bakhil wal bukhl fi katsirin min nususil kitabi was sunnah. Telah datang celaan terhadap sifat bakhil dan orang yang bakhil di dalam Alkitab was sunnah. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan celaan bagi orang yang bakhil, ya, atau celaan na'am terhadap sifat bakhil, ya. Kemudian penulis membawakan beberapa ayat dan juga na'am riwayat tercelanya orang yang bakhil dan tercelanya sifat bakhil. Qala ta'ala, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dalam surah An-Nisa ayat 37 Allah berfirman, dan orang-orang yang kikir dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Ayat yang sebelumnya, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan bangga diri. Siapa orang yang sombong dan bangga diri? Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dan mereka menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Ada seorang butuh bantuan, butuh pertolongan. Nah, ya, hendak misalkan, ya, meminjam, ya, baik minjam uang atau yang semisalnya. Nah, baik. Namun dia sembunyikan karunia yang ada padanya. Itu dia sembunyikan harta yang ada padanya. Ketika ada orang yang betul-betul butuh, ya, nah, dan sangat layak dan pantas untuk dibantu, ya, tetapi dia mengatakan bahwasannya, nah, kebutuhan saya masih banyak, ya, dan harta saya, nah, sedikit. Menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Nah, dengan alasan-alasan seperti ini, ya, untuk menolak orang yang ingin atau mau meminjam, nah, kepadanya. Wayaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dia menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Hati-hati, ini orang yang sombong lagi bangga diri. Orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil, kikir, ya, dan menyembunyikan karunia yang Allah berikan kepadanya. Kadang seorang bermudah-mudahan, nah, menyebutkan, aduh, anak gak punya uang, ya, padahal ada. Namun hanya untuk menghindar agar si temannya atau kerabatnya tidak meminjam uang kepadanya, sehingga dia harus berbohong, ya. Aduh, gak ada uang kita, ya. Atau dengan bahasa yang lain. Taib. Maka ini sifat yang tercela. Hendaklah seorang mukmin ketika dia butuh, dibantu dan nah pantas layak untuk dibantu ya, dan amanah dia ya. Nah, orang yang kita kenal, teman kita atau kerabat kita ya, apalagi kerabat kita ya, bantu ya, selama kita mampu. Selama zahirnya adalah orang baik ya, bantu. Nah. Kemudian ayat yang lain. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Dan dia tidak mendorong orang untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini celaan kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Ayat yang sebelumnya, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin walam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dalam surat apa? Al-Muddatsir. Nah, Allah berfirman, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar, ke dalam neraka? Maka penduduk neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Karena kami bukan orang-orang yang sholat. Kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Atau dahulu kami enggak sholat. Ini sebab masuk ke dalam an-nar. Lam nakum minal musallin. Dulu kami orang-orang yang enggak sholat. Walam nakum nut'imul miskin. Dan dulu kami tidak memberi makan kepada orang miskin, yaitu dia kikir, bakhil. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan dahulu kami larut dalam pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Ini sebab-sebab ahlun nar masuk ke dalam an-nar. Di antaranya apa tadi? Lam nakunut imul miskin. Dahulu kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Itu dia bakhil, kikir. Sehingga bakhil atau kikir ya, menjadi sebab seorang akan masuk ke dalam an-nar waliyadzubillah. Kemudian ayat yang lain, wa qala ta'ala an ahli an-nar, dan Allah berfirman tentang ahli an-nar. Wa lam nakun nut'imul miskin. Dan kami dahulu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa qala ta'ala, dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa amma man bakhila wastagna. Dalam surah Al-Lail ayat yang ke-8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup. Bakhil dan merasa cukup. Bakhil dan tidak bertakwa kepada Allah. Apa ayat selanjutnya? Dalam surah Al-Lail. Atau ayat yang sebelumnya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan dia membenarkan pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami siapkan baginya kemudahan-kemudahan. Wa amma man bakhila wastagna, sebaliknya ada pun orang yang bakhil, bakhil, kikir, wastagna dan merasa cukup, enggak perlu bertakwa. Ya. Enggak perlu beramal saleh. Nah, merasa cukup dia dengan apa yang ada padanya, ya. merasa enggak perlu beramal soleh, enggak perlu bertakwa, ya. Enggak butuh bantuan Allah, enggak butuh pertolongan Allah, ya. Merasa cukup dengan dirinya sendiri. Enggak butuh pertolongan dan bantuan Allah. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, pahala yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami siapkan baginya, maka kelak kami siapkan baginya kesulitan-kesulitan. Jalan yang sulit. Ini ancaman bagi orang-orang yang bakhil. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarda. Dan tidak bermanfaat baginya hartanya atau hartanya idza tarda, apabila dia telah meninggal dunia, apabila dia telah binasa. Wa ma yughni anhu maluhu, tidak bermanfaat hartanya yang dia kumpulkan, yang dia gabung. Nah, tetapi dia enggan untuk bersedekah, enggan untuk diberikan kepada fuqara dan masakin. Nah, di akhirat nanti tidak bermanfaat hartanya. Atau apabila dia telah meninggal dunia, tidak bermanfaat hartanya. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarada, dan tidak bermanfaat hartanya apabila dia telah binasa. Ini celaan-celaan terhadap orang yang bakhil, dan juga celaan terhadap sifat bakhil. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan orang yang terpelihara dari kekikiran dirinya, orang yang terpelihara, terjaga dari sifat bakhil, sifat kikir, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Berarti sebaliknya, orang yang tidak terjaga, tidak terpelihara dari sifat kikir, nah, yaitu dia orang yang kikir, orang yang bakhil, ya, maka dia adalah orang yang khosirun, orang yang merugi, ya, bukan orang yang beruntung. Waqad jaa fi sahih Muslim. Kemudian setelah menyebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang celaan terhadap orang yang bakhil dan sifat bakhil, penulis membawakan riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad jaa fi sahih Muslim, telah datang dalam sahih Muslim, min hadisi Jabir, dari hadis Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqush shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Ittaqush shuhha, hati-hati kalian dari sifat bakhil, atau jaga diri kalian dari sifat bakhil. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena sifat bakhil telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian. Itu umat-umat sebelum umat Muhammad SAW, mereka binasa karena sifat asyuh, sifat bakhil. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, sifat bakhil membawa mereka, yaitu umat-umat terdahulu, untuk menumpahkan darah-darah mereka. Wastahallu maharimahum, dan membawa mereka untuk menghalalkan zina, ya, menghalalkan wanita-wanita mereka. Waliyadzubillah. Nah, hadis sahih. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri dari sifat bakhil, karena sifat bakhil adalah sifat yang membinasakan umat terdahulu. Umat terdahulu binasa diantaranya karena sifat bakhil. Sifat bakhil membawa mereka untuk saling membunuh, saling menumpahkan darah. Sifat bakhil membawa mereka untuk menghalalkan zina, ya, dan seterusnya. Kemudian faedah yang keempat, al-bukhlu madzmumun syar'an. Bakhil itu tercela secara syariat, wa aqlan, dan secara akal, wa urfan, dan secara uruf, kebiasaan. Fahuwa imsakun anil wajibat. Dan bakhil itu adalah menahan diri dari kewajiban-kewajiban, tidak mengeluarkan apa yang mestinya dikeluarkan. Fayuhassilu sahibahul itsma wa fayuhassilu sahibahul itsm, sehingga pelakunya mendapatkan dosa ya, karena tidak mengeluarkan sedekah yang wajib atau nafkah yang wajib sehingga dia mendapatkan dosa. Wal imsak anil fadail wal muruat, demikian pula bakhil adalah menahan diri dari keutamaan-keutamaan dan kemuliaan ya. Menahan diri dari sedekah-sedekah yang sunnah, menahan diri dari kedermawanan. Fayuhasil sahibahul madzammah wal ar, sehingga pelakunya mendapatkan celaan dan aib. Ini bakhil. Wadidu dzalik, dan lawan daripada bakhil adalah al-qiyamu bin nafaqatil wajibah, menunaikan nafkah-nafkah yang wajib. Wa nafaqatil lati tujlibu hamdan wa ajran, dan juga menunaikan nafkah-nafkah yang akan mendatangkan pujian dan pahala. Nah, itu nafkah yang sunnah. Maka orang yang dermawan adalah orang yang menunaikan nafkah yang wajib dan juga menunaikan nafkah yang sunnah. Kemudian faedah yang kelima, amma su'ul khuluq fadidduhu husnul khuluq. Adapun akhlak yang jelek ya, lawannya adalah akhlak yang baik. Min husnil isyrah, akhlak yang baik diantaranya baiknya pergaulan ya. Walainil janib, ramah. Wal hilm, penyabar. Wal af, pemaaf. Wassamah, ya, suka memaafkan. Wassober, sabar. Warrahmah, kasih sayang. Wasyafaqah, ya, belas kasih. Wal ihsan, dan perbuatan ihsan. Wal bir, dan perbuatan kebajikan. Ini diantara sifat-sifat yang atau akhlak-akhlak yang baik. Nah, baik dalam bergaul, ramah, sabar, pemaaf, suka memaafkan, sayang terhadap orang lain, ya, pandai berbuat ihsan, pandai berbuat kebajikan, dan seterusnya dari berbagai macam husnul khuluq, akhlak yang baik, yang merupakan lawan dari su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek berarti apa? Jelek dalam bergaul, ya, tidak ramah, tidak suka memaafkan, keras kepala, ya, tidak sabar, ya, enggan berbuat ihsan, enggan berbuat baik, dan seterusnya. Ini su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Kemudian faedah yang keenam, wal ayat wal ahadis fi dzammi su'il khuluq wa madhi husnil khuluq katsiran jiddan. Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang tercelanya akhlak yang jelek dan terpujinya akhlak yang baik sangatlah banyak. Ayat dan hadis tentang hal ini sangat banyak, tentang tercelanya akhlak yang jelek dan terpujinya akhlak yang baik. Wa yakfi minha qauluhu ta'ala, dan cukuplah firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, untuk mewakili ayat dan hadis yang menyebutkan tentang tercelanya akhlak yang jelek dan terpujinya akhlak yang baik. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 199. Allah berfirman, khudzil afwa wa amur bil urf wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan perintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Yaitu maafkanlah orang yang bodoh. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Dan tidak sama antara kebaikan dan kejahatan. Maka tolaklah kejahatan tersebut. Tolaklah kejahatan tersebut. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga tiba-tiba orang yang diantara engkau dengan dia ada permusuhan. Tapi karena engkau tolak kejahatan darinya dengan cara yang lebih baik, ya, ka'annahu waliyun habib, maka seakan-akan dia adalah teman akrabmu, ya, yang tadinya padahal ada permusuhan, ya, tetapi karena kejahatan dia kepadamu engkau balas dengan yang lebih baik, ya. Nah, maka seakan-akan waliyun habib, seakan-akan dia adalah teman yang akrab atau teman setia. Yang demikian karena la tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Maka tolaklah kejelekan tersebut dengan cara yang lebih baik. Wa ja'a fi Tirmidzi, dan datang dalam Sunan Tirmidzi, an Abi Darda, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yubghidu al-fahisyal badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang mulutnya keji dan mulutnya kotor. Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka mengucapkan ucapan yang keji dan suka mengucapkan ucapan yang kotor. Artinya Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang akhlaknya jelek. Ya. Ucapannya kotor, ya. Ucapannya jelek. Nah, waliyadzubillah. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a fi Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan datang dalam Sunan Abi Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajata sha'im al-qa'im. Nah. Ini keutamaan akhlak yang baik. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mu'min, sesungguhnya seorang mu'min, la yudrika bi husni khuluqihi, seorang mukmin dengan akhlak baiknya dia akan mencapai darajat shaim al-qaim, derajat orang yang ahli puasa dan ahli salat malam atau ahli qiyamul lail. Nah. Dengan apa? Dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik seorang mukmin akan mencapai derajat yang dimiliki oleh as-shaim al-qaim, orang yang berpuasa dan orang yang naam qiyamul lail, orang yang sholat malam. Ini diantara keutamaan husnul khuluq, akhlak yang baik. Naam. Maka hendaklah seorang mukmin jauh dari kebakhilan, kekikiran dan akhlak yang jelek, dan hendaknya seorang mukmin naam dia menjadi seorang yang dermawan dan berakhlak baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Selesai dari penjelasan hadis di atas, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.